pertama engkau nyatakan cinta. Kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dari cintaku yang suci.